lama aku bergumul, meyakinkan hatiku yang tulus. Aku cinta kamu, maaf jika kau lama menunggu. Terbelenggu romansa semua, membuat dirimu jauh. Tak mudah bagiku tuk ungkapkan apa yang ku rasakan. Sungguh aku kepadamu, aku cinta kamu. Semesta tertuju padamu. Bodohnya aku terus meragu. Apalagi yang ku butuh. Aku cinta kamu, maaf jika kau lelah menunggu. Ku tahu kau merasa bingung hingga hati